sholat duha biasakan dua rakaat. Nah, kalau sholat 40 dengan baik, gak ribet kok. Kita jangan ngacau diurus oleh Allah, ya kan? Sholat gak jelas aja diurus, apalagi kalau sholatnya bagus, Pak. Gak yang bilang. Betul kan, Pak? Bukan ya, saya harus ngurus antri segitu banyaknya. 3.500 tadi udah ceritain, sepertiga triliun, Pak, satu tahun tuh harus ada untuk perputaran uang, gaji dan sebagainya. Dari mana? Tapi dan kalau Allah mau, Pak, gampang. Bulat paling aja hati makhluknya, ya. Ini bro, ini datang ahli keuangan, datang ahli IT, datang lagi yang, aduh, saya udah mampu ke Jerman sekian tahun, saya pengen mampu ke pesantren. Bayangkan Pak Prestir yang gajinya ratusan juta masuk ke pesantren hanya gajinya 20 juta, itu juga jadi sendiri. Siapa yang ngegerakin ya? Jadi enak, sistem jadi bagus, manajemennya jadi tertata, macam-macam. Kita pelatihan, gimana kita gak punya pelatih yang sangat terapi? Tentara, udah latihan di sana sini, mau pensiun duluan, ikuti pesantren, ngelatih, jadi standarnya bagus. Allah yang membulak balik, Pak. Halo? Tahajud makanya ya. Setuju? Istri kalau rewel udah laporin sama Allah ya. Saya minta tambah imannya. Mama lihat saya itu gitu aja. Terakhir yang kelima, tempat manfaat. Ulangi. Dalilnya wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni abdi. Allah akan selalu nolong orang yang senang menolong. Dan itu aja, Pak. Jadi sekarang dalam pikiran kita sederhanakan, di mana kita ada, kita berbuat kebaikan, nolong siapapun, makhluk semuanya. Agama enggak ada masalah. Binatang enggak ada. Pokoknya di mana kita ada, nolong. Rumah banyak datang burung, bawa mangkok, kasih air, simpan di sana, pada minum. Boleh jadi itu yang menggugurkan dosa. Betul? Kan ada wanita penzina ngasih minum seekor anjing kausan, Allah ridho, hapus dosa-dosa. Enak begitu, Pak. Mau belajar, berapa ini harganya? 8.000, bayar 10.000. Penampilannya enggak kayak orang kaya, tapi hatinya ya Allah. Masuk ke toilet umum, orang lain 2.000, bayar 20.000. Oh ada loh, Bu. Wanita tuh kalau ke toilet umum bayar 100.000, Pak. Sampai, Bu, gak salah deh, Bu, kata tukang itu. Enggak. Kenapa Ibu ngasih sebesar ini? Ada yang gak tahu yang penderitaan saya di jalan. Gak ada apa-apanya, 100.000 dibanding saya melotot sepanjang jalan. Ketemu toilet dan duitnya, ya. Dan itu makin melimpah rezekinya tuh, Pak. Makanya di mana kita ada, lagi jalan ada sampah, pungut aja, nggak usah rewel. Siapa tahu itu yang akan melepaskan kita dari hutang piutang. Allah kan suka, benar? Masuk ke toilet, ternyata ada peninggalan orang yang berkesan. Enggak usah lu. Siapa itu? Enggak ada yang aku. Percuma. Sudah menjadi saudara. Bersihkan, ambil minyak wangi. Tentet-tentet supaya harum. Beres. Aman. Allah menyaksikan. Siapa tahu itu yang membuat aib kita dihapus selamanya. Benar? Pokoknya mahal jazaul ihsan illa ihsan. Dia ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Enak. Beli bensin, berapa, Pak, bensin? 190. Penanggung bayar 200. Ini kembaliannya, Pak. Enggak apa-apa, silakan. Bayar tol 8.000, bayar 10.000. Silakan. Parkir. Itu keluar doa semua, Pak. Kita lagi tidur. Dari tukang parkir, doanya dari tukang dagang, dari yang tadi mau parkir susah mundur, kita mundur, mundur, silakan stop. Dah, tolong terus di mana ada. Pas di toilet ada kecoa terpleset, siuplah. Ayo diapain? Satu kencang. Bukan soal makhluk lemah, kalau ditanya diinjek gimana? Beri pembinaan lagi. Tolong aku pakai sendal. Siapa tahu dia mau nikah di lubang sendal. Kecoa ciptaan siapa? Allah. Allah tahu nggak kecoa itu terpleset? Pasti tahu itu takdir Allah kok terpleset di depan kita. Padam amal, tolong. Mungkin itu yang menyebabkan kita naik pangkat lomba-lomba. Karena Allah kan asyakur, mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya, berlipat-lipat pak. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Itu kalau ikhlas mau nyebrang. Daripada anak-anak kecil, mau kemana saya? Mau nyebrang, oh, ayo sebrangin. Enes, gak usah nanya. Ya kakak ada dosa. Sampai di sana, ada yang cari kecamatan. Kita lagi libur, lagi nyapu di rumah. Di mana ya kantor kecamatan? Saya antar aja, apa yang nanya? Gak apa-apa, saya antar. Antar ke sana. Siapa tahu itu yang membuat kita diundang ke haji, ke baitullah. Oh, Allah tuh membalas tuh berlipat-lipat. Mau nyebrang lagi ada kakek-kakek, ayo kita nyebrang. Apa ini kakek? Kakek gak dengar yang ceramah lagi, lima arah. Yang kelima harus manfaat, tebaran. Saya harus nyebrang, nyebrangin orang. Masa saya nyebrang sendiri kayak mengganjil, berbeda. Ah, apa ini kakek? Makanya sebenarnya di YouTube ada perekaman. Kakek kepingin, kakek ini kenapa kakek? Ditolong marah-marah-marah. Tolong, tolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Jadi saya udah tiga kali. Orang tua mama ini pulang pergi ke tempat. Tanya kalau nolong tanya dulu. Kasihan sih kan berapa di tiga kali. Pak, kalau kita sedang nikmatnya berbuat baik dan lakukan lupakan. Ulangi, lakukan lupakan. Ulangi, lakukan lupakan. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut, apalagi membuat orang lain berterima kasih. Nah, bagi kita rezeki kita adalah berbuat kebaikan, bukan balasan dari makhluk untuk kita. Kalau kita berharap dari balasan dari makhluk, dari Allahnya yang tak ada, rugi. Ya, nah, oh dia tidak berterima kasih, bukan urusan kita. Berterima kasih urusan kita. Ngarap-ngarap orang berterima kasih, nah, dan pasti kok ada di sisi Allah. Mau tahu ikhlas? Ada orang tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu orang tidak tahu, Allah tahu tidak tahu. Apakah semua disaksikan oleh Allah? Yakin? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan? Mungkinkah ada yang ketukar? Mungkinkah ada yang meleset balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menolaknya? Pasti dibalas? Ya sudah, mau ngapain mikir-mikir capek-capek? Lakukan aja yang terbaik. Jujur ya jujur aja. Kok kamu jadi orang jujur banget sih? Pengen jadi karyawan teladan ya? Dan pengen disukai Allah. Kok kamu disiplin banget sih di kantor? Belum waktunya udah ngantor. Kenapa sih pengen jadi naik pangkat ya? Oh enggak lah, semuanya udah ada yang ngatur. Yang penting saya barokah. Anteng aja. Oh suami saya tidak menghargai. Gak apa-apa, ibu saya menghargai ya. Lakukan aja. Udah masak ah, tuh makanannya gak dimakan. Makan aja ibu. Jangan rewel. Niat udah sampai. Masak udah sampai. Kalau bukan rezeki suami ya pasti gak dimakan. Ya udah lempong-lempong aja lah. Setuju? Yang terlalu banyak mikirin karir, udah ada garisnya masing-masing. Dipikirin juga kalau gak ketemu stres. Dan udah jangan banyak keinginan. Jangan bersaing. Jangan kan satu kantor. Adik kakak aja beda-beda takdirnya. Benar? Yang penting menjadi karyawan yang barokah. Nah, perlu kok semuanya jadi, dan gak mungkin semuanya jadi dirjen, gak mungkin, pusing kan, dirjen ngepel, gimana, lempeng-lempeng weh, semuanya juga akan ketemu dengan garisnya, tapi barokah. Enak gak begitu? Enak. Masya Allah, kalau kita yakin ke Allah, fokus lima hal, tekad kuat, berbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat lillahi ta'ala. Insyaallah Allah yang akan mengurus semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, kalau ada waktu nanti pulang ambil ini ya, dibawa ke rumah, isi aja pakai uang-uang sisa. Bisa beli roti 10 ribu, pakai uang 50 ribu sisanya. Bukannya amin. 2014 Pak, dari uang seperti ini terkumpul 33 miliar. Bisa membantu 300 ribu orang, beasiswa, menerapin kambing, sapi, gerobak, dan sebagainya. Bikin 2015 naik jadi 53 miliar. Tahun 2015, tahun 2016 kemarin naik 84 miliar Pak, dari hampir 3/4 juta orang terbantu, termasuk masjid Jalur Gaza sudah 2 lantai sekarang dengan santri hampir 200, di Suriah sekolah ada juga di tempat pengungsian. Di berbagai tempat bencana, masjid, ribuan orang terbantu. Habis Quran dari sini, bahwa isi, kalau ada yang perlu keluarin aja, sedekahin. Tapi kalau mau dikumpulkan ke pesantren, cukup di SMS atau di WA di sini. Ya, kita kumpulkan auditable. Ini akuntan publik, sudah pakai standar ISO, dan alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya senang karena makin banyak yang dapat manfaat, makin berkah. 1000 bisa jadi masjid, jadi bantu, jadi ini, jadi beasiswa, jadi hafiz. Silakan ya dimanfaatkan. Sambil kita tutup doa, baca Quran, mungkin ada yang mau sedekah, silakan petugas ya. Kita lipat gandakan keberkahannya. Full sedekah itu kembali kepada yang dirinya sendiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آية كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله يا الله berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah, sekotor apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kekuatan agar kami tidak mengulangi perbuatan hina. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi pekerjaan kami ini ya Allah. Jadikan kesibukan kami jadi amal soleh kami. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang jadi jalan kemuliaan dunia akhirat bagi kami. Jauhkan dari rezeki yang haram, yang tidak berkah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafiz. Jadikan jamaah ini ahli ibadah ya Allah, ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah ya Allah. Jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, yang berakhlakul karimah ya Allah, yang hidupnya istiqomah. Lindungi kami dari para pemimpin yang lupa padamu, yang mengingkarimu, yang membuat kami jauh darimu. Dan Engkau yang Maha Agung ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Kalau saudara warga Jakarta nanti mau pemilihan istiqomah dulu ya. Semoga kita punya pemimpin yang bisa menjadi tauladan kebaikan dan bisa membangun tidak hanya bangunan fisik tapi bangunan iman dan akhlak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.